aku njaluk dudingan sampean, telunjuk sampean. Nek aku menyebut kata sampean duding. Ya. Bumi. Oke. Lampu. Oke, gak gagal kok. Gak tutup cino-cino barang gak. Tenang. Kuping. Langit. Ya terop. Seneng aku. Seneng aku. Ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro ya toh. Itu ndutingin iki ya sik karep iki niki tak sembuko lan. Kan sebenarnya cara nduting juga bisa menunjukkan dekat jauh dudinganmu. Nek awakmu ngene berarti telepon nek. Ah berarti langit lan ngono ya. Oke. Allah. Ayo ndendi? Muene arek. Ayo Allah, Allah di mana? Eh? Dek dulu. Oke, dek dulu. Luwe idek kok dulu. Idek itu diukur tekan ndi? Aku lebih dekat daripada urat lehermu itu diukur tekan ndi? Teko dodo ta teko tenggorokan ta teko weteng ta teko ndi lah ngono. Itu berarti dia idiom, dia amsal, dia perumpamaan untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada Anda. Jadi berarti Allah ada teko sikil ngono. Nek lebih dekat dari urat leher. Jadi berarti dia tidak berarti jasadia dan material. Masuk Allah ada teko. Masuk luwe idek tenggorokanmu timbangane nang atimu. Ayo idek ndi Allah ndi atimu apa ndi gulumu? Nah, berarti kan kalimat mang kan gak cocok. Wong lebih dekat dari urat lehermu. Bener tak gak? Berarti dia bukan kalimat material, tapi kalimat simbolik. Jelas ya? Oke. Saya ingin ini, pertanyaannya tak perjelas. Allah di njobo tan di njeru? Allah di njobomu. Kan biasanya, mari kita berdoa lah ini ya. Ya, lah ini lah. Berarti Gusti Allah di kono. Iki katanya, iki juga serius-serius amat, tapi supaya mengerti endingnya gitu. Soalnya Indonesia dia lah gak jelas, Pak Yai. Indonesia di endi saja. Indonesia di endi di tinggal Pak. Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, di sanalah aku berdiri. Ya apa carane iki? Wong aku jelas aku ditinggi teko kene kok ngadeku ndek kono. Iki gak jelas negara iki. Wong aku iki ditinggi teko kene lah kok Indonesia ndek kono, jarine aku ngadek ndek kono. Jadi kono iku sing ndek kono ta ndek kene. Mulane aku nek nyanyi Indonesia Raya ono guyu-guyu ne. Di sana lah karepe ndek endi. Mulane gak tau diurus temenan di sana rene. Terus akhirnya terus kabeh dadi plesetan sejak dulu kalah lawan Thailand, kalah lawan Filipin, kalah. Walau kok kalah kan sejak dulu kalah. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kehidupan ini ya Allah, karena kami tahu ini bukan kehidupan yang sejati. Ini ada hanya outbound sebentar, 60-70 tahun sampai 140 tahun paling pol. Ono sing wolu likur wis diceluk karo Gusti Allah. Hanya outbound sementara. Ini hanya wilwatikta sebentar. Tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita, yaitu surga jannatul na'im. Nanti kalau Anda sudah lulus di bumi, di sana nanti Anda akan punya tempat rumah-rumah di sekitar pohon-pohon kulti yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya. Kenapa dilarang? Karena Adam baru akan tryout di bumi. Gurung iso apa-apa kon iku aja ide iku niku cek. Balita kon cek paut. Sing jenenge pohon kulti itu namanya pohon keabadian. Kamu belum paham keabadian. Nanti kalau kamu lulus di dunia, di bumi baru nanti kamu kos di sekitar

contong, takir, benco, suru. Aku lu nek kebon kon nising lak dene. Ayo jangan biar, ya. Ya nganggo delek godhong gedang terus ndodok ya. Ya ayo ngono kok bungkus kok buat nang kali. Alah arek-arek. Iku aja dimasukkan entrepreneurship, Gus. Aja yang masak godhong gedang kok digawe nising arek-arek. Terus gawe lagu ayo ngising, ayo ngising. Oke, lagu nek kon neng telepon tutupi godong pring, tutupi godong pring, ben garing. Lewong Jawa ile ya. Sembuarang indah ya ta. Nising ile indah. Ayo ngising, ayo ngising. Neng kebon tutupi godong pring, tutupi godong pring, ben garing. Ya Allah, barang siapa punya rencana pendek atau panjang ingin menjajah manusia Jawa, Indonesia, Nusantara, kecelek. Kecelek kon musuh wong Jawa, ketoke wis nganut janjane durung. Kon meneng-meneng dimpok itu kon mburi kon yo. Ji ana empok-empokan saiki rek. Heh, tur masuk keindahan hidup to. Empok itu untuk dia tampung ini terus dilek irungnya ada. Loh, itu termasuk keindahan kanak-kanak kita. Nek kanak anak nek di pesantren yojo re. Pas di kamar ae ya empok-empok. Aku tahu cerita zaman SD itu pokoknya anggar mulai itu kok bakalan sekolahku itu bakalan. Ayahku di madrasah aku gak sekolah kuno, aku sekolahnya nang SD. Ada tiga desa dari tempat saya. Jadi mulai aku mesti empok-empokan itu gak biasa. Anak sing gawede jenenge Cak Minin nih, gawede dewe SD tapi gawede. Iku penggawean bener empok ya rak cilik-cilik. Nah sing paling favorit dimpoki jenenge Makruf saiki dodol bakso arek. Makruf iki bendina dimpoki, akhire Makruf diem-diem dendam. Hati-hati kapan-kapan nek wayahe. Itu sama yak mal miskola darurat mumpai kaya. Jadi ketika kita sampai di ide tertek sedani itu kok bakalan bulu sedani menturun ya. Mbak sedani itu pas nyabrang jembatan kecil di kali bakalan itu Makruf pengen ngentur dilepok no tangan tangan-tangan bisa no dia gak pengalaman ngempoi itu kan ketika ini wow ini gak saking nafsunya dilepok no suwale dilepok no, terus jintu no, cerwot, wah dadak metu, sambut putih, gak sih dong ngempoi mulai nangkali deh. Allah indahnya, lah yuk, wong Jawa yang letai jadi indah lah, bilang ya apa. Ya Allah, ini mau ngomong apa tuh tuh tayak ini. Ngomong apa ini Mare? Teknologi ya. Saya kira kita punya potensi untuk inovasi-inovasi teknologi. Jangan lupa ya, penemu-penemu teknologi modern banyak yang orang Indonesia Pak Yai. LTE, 4G, terus ada teman kita namanya Ricky Elson itu mendapatkan 14 hak paten di bidang otomotif. Jadi ada yang paling ahli bikin mobil listrik. Nek Pak Yai buka lawang itu, arek kita minta ke sini dengan sangat senang. Ya empat dia ahli bikin mobil listrik. Mobil listrik ya. Apa ya mobil listrik. Arek jenenge Ricky Ilson Islame yo apik, nasionalismene apik, saiki karo negara dibuat gak diregani karena di Indonesia itu nek kon pinter dicemburui. Ya tambahan. Nek kon kok mengajukan proposal kok pejabat yang ngomong lah, kok oleh apa lagi lah, ini kan itu sehingga, kecuali Bupati Pasuruan. Oke, kita mulai dengan selawat untuk Rasulullah ya, terus kita teruskan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pokoknya sedaya sing kula omongaken sing kula lampahi teng mriki kaleke Kanjeng niki kabeh donga damel pesantren niki. Amin ya rabbal alamin. Dan Kiai Kanjeng niku sampean nggih